Lari, badan dalam diri tak puas hati. Hilang apa yang ku selalu mimpi. Buka mata si gelap belum pagi, belum pagi. Malam masih muda, masa kau tunggu macam tak buat aku. Masih masa nak fikir tentang cinta. Ya yeah, aku sakit, aku healing sampai pagi tak balik. Oh no, tak boleh. Hatiku dah parah, kau tak boleh nak tarik. Aku nak rasa, why sampai gila. Pada malam ku sedih, pada malam ku nari sampai okay. Like, samakan aku dengan dia. Jangan beri harapan sia-sia.